Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah ini. Kita sudah sampai di pembahasan alamat rafa yang berupa nun ya. Wa aman nun fatakunu alamatan lirrafi fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi. Ini kalau pakai coret-coret ini tidak bisa langsung mengarah ke bawah ini. Idza tasala bihi, mana terusannya? Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Jadi ini sekarang membahas tanda i'rab rafa yang berupa nun. Nun menjadi tanda alamat i'rab rafa bertempat di fi'il mudhari' yang bertemu dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannatsah mukhatabah. Ya. Ini penjelasannya. Contoh dari fi'il mudhari' yang bertemu dhamir tasniyah adalah tadribani, yadribani. Jadi tadriba ini fi'il mudhari' bertemu dengan alif, ini dhamir alif. Yadriba ini juga fi'il mudhari' bertemu dengan alif. Alif ini namanya alif dhamir tasniyah ya. Jadi alif ini namanya alif dhamir tasniyah. Tadribani adalah fi'il mudhari' yang dirafakan. Rafaknya menggunakan nun. Jadi nun ini adalah tanda rafa. Nun di kata tadribani ini tanda rafa. Nun yang ditetapkan dan alif adalah fa'il. Jadi alif tasniyah ini sebagai fa'il. Ini contoh yang bertemu dengan alif tasniyah. Contoh yang bertemu dengan dhamir jamak adalah yadribuna tadribuna. Kalau menggunakan ya ini berarti untuk laki-laki ya, orang ketiga laki-laki. Kalau menggunakan ta ini orang ketiga perempuan. Yadribuna ini wawunya adalah namanya dhamir jamak ya. Ini namanya dhamir jamak. Kemudian nunnya sama seperti tadi, nunnya adalah tanda rofa. Ya tribuna fi'il mudhari yang dirofakan dengan nun yang ditetapkan. Sabitah ini adalah lawan dari mahdhufah ya. Jadi nun itu terkadang ada, terkadang dibuang. Kalau ada namanya sabitah, kalau dibuang namanya mahdhufah ya. Kalau dibuang itu kan ala, tanda nasab dan jazm. Kalau rofa tandanya sabitah. Kemudian wawunya fa'il. Contoh fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya mu'annatsah mukhatabah adalah tadribina. Tadribina ya Hindu. Pukullah wahai Hindu, wahai Hindun. Kalau tadribina ini mukhatabah ya, orang kedua. Tadribina ini menggunakan ta tapi untuk orang kedua. Ini ya-nya. Ya-nya ini namanya ya dhamir mu'annatsah mukhatabah. Tadribina adalah fi'il mudhari yang dirafakan dengan nun yang tetap dan ya adalah fa'il. Ini ya hindunya tidak di Eropi ini ya. Ya kasihan ya. Ya-nya nida, hindunya munada. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah alif tasniyah itu terkadang berupa isim. Sama seperti contoh-contoh yang sudah dijelaskan dan terkadang berupa huruf ya. Jadi alif musanna itu artinya huruf alif yang menunjukkan musanna. Jadi alif ini hurufnya, musanna ini maknanya. Jadi huruf alif yang bermakna dua itu namanya alif musanna dan itu terkadang berupa isim, terkadang berupa huruf. Kalau alif yang isim yang bertemu di fi'il mudhari' tadi ya dribani, tadribani dan lain-lain. Kalau alif yang berupa huruf itu seperti contoh zaidani, hindani yang berupa yang di kalimat isim ya. Jadi alif di sini adalah kalimat huruf. Kalau nunnya ini kan pengganti tanwin ya. Pengganti tanwin di isim mufrad. Kalau alif ini kalimat huruf sebagai tanda rafa. Dan ini sebagai kalimat huruf. Begitu pula wawu jamaah. Jadi wawu jamaah ini sama seperti alif. Wawu jamaah adalah huruf wawu yang menunjukkan beberapa orang. Jadi wawu adalah hurufnya, jamaah adalah artinya. Ini namanya idhofatu dal lil madlul. Ini namanya dal ya. Dal alif dan lam. Tulisan saya jelek ini. Ini namanya madlul. Madlul. Madlul ya, madlul. Isim maf'ul. Wawu jamaah terkadang berupa isim, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan. Terkadang berupa huruf. Kalau huruf berarti contohnya di jamak mudzakkar salim, Zaiduna atau Muslimuna. Kalau yang alif tadi kan isim tasniah ya. Sekarang kita membahas tanda i'rab nasab. Jadi sudah selesai membahas tanda i'rab rafa, sekarang membahas tanda i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamat. I'rab nasab memiliki 5 tanda. Setelah musannif selesai membahas tanda rafa dan hal-hal yang berhubungan dengannya, maka musannif melanjutkan membahas tanda i'rab nasab. Musannif mendahulukan tanda rafa daripada i'rab nasab karena rafa khusus di ma'mul umdah. Umud ini jamaknya umdah. Ini adalah ma'mul. Ma'mul sulit juga ya nulisnya ya. Ma'mul. Ma'mul umdah. Ma'mul umdah itu ya mubtada, khobar, fa'il. Pokoknya ma'mul yang tidak bisa dibuang ya, yang selalu dibutuhkan oleh kalam. Subjek dan predikat itu kan selalu ada, itu namanya umdah. Jadi fa'il itu kan subjek, mubtada dan khobar itu subjek dan predikat ya. Itu i'rabnya rafa semua itu. Kalau nasab ini terkhusus dengan makmum fadlah ya. Fadlah ini jamak, kalau mufradnya umud ini juga jamak, umdah dan fadlah. Fadlah ini biasanya maf'ul, biasanya maf'ul ya. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul itu fadlah. Jadi objek itu kan terkadang tidak dibutuhkan ya. Kalau fi'il lazim itu kan hanya butuh fa'il saja, tidak butuh maf'ul. Apalagi maf'ul-maf'ul yang seperti maf'ul fih, keterangan waktu atau alasan, itu kan dalam susunan kalam tidak dibutuhkan. Jadi dikarenakan rafa ini adalah i'rab ma'mul yang umdah, yang tidak bisa dibuang, maka musannif lebih mendahulukan pembahasan i'rab rafa. Setelah rafa baru menjelaskan nasab. Alamat i'rab nasab ada 5. Yang pertama mana tadi? 5 alamat nasab ada 5. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 alamat. Al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. 5 alamat itu adalah fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Ini tanda alamat i'rab nasab. Jadi ini harus hafal ya, kalau mau paham nahwu harus hafal. Alamat i'rab nasab ada 5. Yang pertama membahas fathah. Fathah didahulukan daripada alamat yang lain karena fathah adalah alamat asli ya. Alamat asli. Yang dimaksud asli ini, kalau masih ingat pembahasan sebelumnya, asli ini yang dimaksud adalah alamat yang banyak dipakai. Jadi di antara tanda yang lain, fathah ini yang lebih sering dipakai, yang lebih sering digunakan tanda alamat i'rab nasab. Jadi asal ini maknanya adalah ghalib ya. Ghalib jelek sekali. Ghalib atau kasrah. Nah, tulisan saya jelek sekali ya. Kemudian yang pertama mendahulukan fathah, kemudian yang kedua menjelaskan alif. Karena alif itu timbul dari fathah kalau dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca panjang harokat fathah ya, itu kan nanti muncul alif ya. Jadi alif itu lahir dari fathah. Kemudian ketiga membahas kasroh, menyebutkan kasroh. Karena kasroh itu menggantikan fathah di jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim itu kan jamak mu'anas salim kan tidak punya alamat fathah ya. Jamak mu'anas salim ini tidak punya alamat fathah. Rofaknya dengan domah, nasabnya menggunakan kasroh, jar juga kasroh, Jadi tidak punya alamat, tidak punya alamat fathah. Jadi kasroh ini menggantikan fathah. Kama anal fathata, seperti halnya fathah menggantikan kasroh di isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif ini kebalikan jamak muannats salim. Isim ghairu munsharif ini tidak bisa dikasroh. Kalau jamak muannats salim tidak bisa di fathah. Jadi jamak muannats salim, di jamak muannats salim kasroh menggantikan fathah, tapi di isim ghairu munsharif fathah yang menggantikan kasroh. Jadi dua harokat itu saling bergantian ya, fathah dan kasroh. Makanya ini disebutkan, kasroh ini disebutkan yang ketiga. Kemudian yang keempat menyebutkan ya, karena ya ini menggantikan kasroh di jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Jadi jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah itu kan alamatnya menggunakan ya, ya ini sebagai pengganti dari kasroh. Kemudian mengakhiri dengan nun, karena nun ini tidak ada keserupaan, keserupaannya jauh ya, antara nun dengan fathah ini keserupaannya jauh, di ini maksudnya jauh ya. Jadi karena bentuk keserupaannya tidak terlalu ada, tidak ada, maka menyebutkan nun di alamat yang terakhir. Wa amal fathatu, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Wa amal fathatu, wallahu a'lamu bisawabi.